Abang sungguh sangat geram kalau lagi nyomacam. Karena cintaku tulus untukmu semua ku abaikan. Jino Abang pulang demu dia saya, terimalah cinta Abang. Tak sanggup lagi Abang berlari main kejar-kejaran. Sona dan banding.